Konferensi adalah demonstrasi, walaupun namanya aksi damai. Ya. Jadi al-haqa'iq, ya, atau al-asma' la tughayyir al-haqa'iq. Nama itu enggak akan berubah. Ya. Abadan. Ya. Al-ibrah bil haqa'iq. Ya, ukuran tolak ukur itu pada hakikatnya. Bandung lihat, ya. Bagaimana hebatnya mereka ketika kaum muslimin dibantai di Ambon, mengkeret kayak arek. Mengkeret gak? Salut ikhwanana. Tanyakan kepada ikhwan-ikhwan kita yang pernah berjihad di Ambon. Gak ada gaungnya, ya. Kalau gaung, bikin masalah di sana. Gitu gak jadi? Enak, bikin masalah. Ya. Nambah masalah. Bahkan menjadi penyebab, ya, jatuhnya korban, ya, di kalangan kaum muslimin, itu ketika kasus Yonggak, ya, dengan, ya, kaum muslimin terkenal dengan kejadian tragedi Bojonggek. Ujung-ujungnya mereka, ya, petang-tang petenteng, jalan-jalan pegang akar, gitu-gitu. Maaf, Masya Allah. Tapi giliran ada, ya, serangan itu mereka yang paling dulu masuk ke dalam barak-baraknya itu mereka. Ya, tanyakan kepada ikon-ikon kita yang pernah jihad di sana. Ya. Sekarang ini juga model, ya, al-aqil, orang yang berakal, ya, mengambil ibrah pelajaran dari orang lain. Ini orang nggak pernah mengambil pelajaran sampai dari diri sendiri. Ya. Ini ketika mereka meninggalkan dakwah pada tauhid. Ketika mereka meninggalkan dakwah pada tauhid. Mana? Ya. Perhatian mereka terhadap tauhid. Majalah mereka, buku-buku mereka itu sebagai saksi dan bukti, ya, bahwa mereka tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap masalah tauhid, memerangi kesyirikan, mengajak pada sunnah, memerangi bid'ah dan khurafat. Persatuan mereka, persatuan yang semu, persatuan sekarang makin jelas di atas partai. Wallahi ikhwan, apabila sebuah dakwah sudah mengajar kepada, ya, ini, ya, kepartaian, tujuan utama adalah kekuasaan, dia tidak akan bicara masalah ini syirik. Kenapa? Ya, yang tidak akan dicoblos partainya. Tidak ada nyoblos. Ya, 99% kaum muslimin di sini mungkin ahli bid'ah, juhala, yang kalau seorang dai ilallah berkata ini syirik, ini bid'ah, boro-boro partainya mau dicoblos, boro-boro, ikhwan, ya, dia ngomong aja sudah diusir dari kampung. Jadi ketika suatu, ya, dakwah, ya, inilah kepentingannya, ya. Nah, maka akan hilanglah, ya, al-Islam, ya, dari diri mereka, walaupun mereka mendengung-dengungkan dan menggambar-gemburkan Islam. Pak, kebaikan apa yang kita harapkan dari mereka? Ya, kejayaan Islam abadan. Kenapa? Sebelum mereka sampai kepada kekuasaan, mereka sudah injak-injak itu Islam. Ya, bahkan, ya, pokok utamanya mereka injak-injak at-tauhid. Tauhidnya mereka tak pedulikan. Bukankah ini inti dakwah syariat Islam? Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika mereka belum berkuasa. Apalagi nanti kalau sudah berkuasa, makin banyak alasannya. Makin banyak alasannya. Ya. Ayah, kita tak percaya, benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak memberikan barakah pada dakwah mereka kecuali kalau mereka rujuk kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, memberikan kekuasaan, ya, kepada mereka terhadap kaum muslimin di negeri ini dan di setiap negeri Islamiyah, sehingga fitnah tidak semakin menyebar di kalangan kaum muslimin. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله. Mereka tidak punya perhatian dalam dakwah, berdakwah, ya, menyeru kepada tauhid. Antum sudah tahu ya, dalam uraian kita yang lalu, yang kita ambil dari perkataan siapa? Ya, Ustaz nuduh-nuduh aja nih. Ya akhi, masanya tiap hari dong datangnya. Gitu kan? Ya. Kemarin sudah kita bahas, dari perkataannya Hasan al-Banna sendiri. Dari perkataannya Syed Hawa sendiri. Ya. Gembong-gembong ikhwan muslimin sendiri. Sekarang PKS itu bilang, ya, pasukan keamanan sekolah. Itu bilang, kami bukan ikhwan muslimin ya akhi. Al-ibratu bil haqaiq. Ukurannya pada hakikat. Walaupun kalian bikin nama, ya, di Mesir Usrah namanya. Di sini PK sekarang jadi PKS, ya. Naam, ya. Di negeri-negeri yang lain namanya FIS, loh, ya. Tapi, ya, untuk Islam, yang kalian adopsi itu apa? Yang kalian jadikan manhaj itu, jadikan pegangan itu siapa? Kitab-kitabnya Hasan al-Banna, tafsirnya Syaid Qutb. Nah, ya, Jundullahnya Syaid Hawa, Al-Islamnya Syaid Hawa, fatwa-fatwanya Yusuf Al-Qardawi, Qarraballahu Syafatai. Nah, ini gak cukup buat kalian kala ikhwan muslimin. Ya. Khawarij, gak mau dibilang khawarij. Ya. Nah, ahlul bid'ah ada gak yang mau dibilang ahlul bid'ah? Saya ahlul bid'ah. Ya. Sampai jungkir balik, gak ada orang bilang, saya adalah ahlul bid'ah. Gak ada. Tapi semuanya mengaku, saya ahlul sunnah. Ya. Wa kullun yadda'i waslan li layla, wa layla la tukirul hadunah. Cinta kalian, mana? Bertepuk sebelah tangan. Ya. Layla gak suka sama ini. Naam. Hayukum ikhwan. Wa kullun yadda'i waslan li layla, walaila la tukiru lahum bilaka. Semuanya mengaku pacarnya Laila. Ya, tapi Laila enggak mengakui semuanya. Ya. Baik, selanjutnya ikhwan. Ya, annahu laysa 'indahum nashabun fid da'wati ila tauhidillah. Wa in kan syirk, dan mereka tidak punya perhatian dalam mengingkari kesyirikan. Enggak punya perhatian. Wa inkar bid'ah, dan mengingkari bid'ah. Lahum asyaribun khasah, mereka mempunyai metode khusus. Yang kusu alamun nasyatu fi da'wat ila Allah. Wa da'mit tawji ila al-aqidah as-sahiha. Allati alaiha al-sunnah wal-jama'ah. Bahwa mereka tidak memiliki perhatian dalam berdakwah ila Allah. Dan menyeru kepada aqidah yang sahihah, yang merupakan aqidah yang al-sunnah wal-jamaah. Fayambagi lil ikhwan al-muslimin, maka yang harus bagi ikhwan al-muslimin, antakuna indahum inayatin bidda'wat as-salafiyah. Mereka harus memiliki perhatian terhadap dakwah as-salafiyah, itu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-da'wat ila tawfidillah, ini dakwah as-salafiyah. Berdakwah menyeru kepada tawfidillah, wa inkari ibadatil qubur, mengingkari peribadatan kepada kuburan. Ya, Rasulullah nggak pernah ngajarin, ya, untuk, ya, itu batu nisan dicium-cium, dikelus-elus, ya, kemudian mana pusaranya diambil-ambil barokah-barokah katanya. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini bid'ah bahkan syirik. Ya. Pandem tahu agama ke Jawa ya, walaupun KTP mereka muslim. Haulah kufar. Mereka orang-orang jahat ya. Kejawen itu di India apa? Agama apa? Tentang agama apa? Sik itu ya. Enak, perpaduan antara Islam dengan Hindu. Allah, mereka tak pernah masuk ke dalam Islam sama sekali. Tidak pernah masuk ke dalam Islam sama sekali, sehingga mereka katakan muslim. kalau mereka masih berpegang pada itu agama kepercayaan. Nah, kaum muslimin banyak belajar dari mereka. Bahkan bukan kaum musliminnya aja, para kiainya, ajengannya, itu ada manfaat. Dia belajar nahwu, dia belajar sorof, ya, dia baca kitabul fiqh, tapi dalam masalah akidahnya mereka mau besar. Dalam masalah al-aqidahnya mereka, akidahnya musyriki, ya sabotase. Nggak dari tadi deket ini. Akidahnya mereka akidahnya musyriki. Nah, mereka labut. Wajib bagi kita untuk kita jelaskan seperti apa agama Islam. Dakwahnya Rasulullah itu seperti apa? Bukankah ini yang paling penting? Dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka apabila mati membawa dosa syiriknya kekal di neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikina" Inilah jahannam, khalidina fiha. Semuanya orang-orang kafir. Dari orang-orang Yahud, ya, atau orang-orang ahli kitab. Dan dari kalangan musyrikin, tempatnya di mana? Inilah jahannam, khalidina fiha. Mereka kekal di sana. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Enggak ada ampunan bagi dosa syirik.